الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قبل الدخول في موضوع هذا اليوم، أحب أن أنبه وأذكر إخواني المسلمين بصيام يوم عاشوراء ويوم قبله، أي التاسع والعاشر من شهر الله المحرم. أما صيام يوم عاشوراء فهو يوم شكر لله سبحانه وتعالى، إذ إن الله جل وعلا أهلك في هذا اليوم فرعون وقومه، ونجى موسى عليه السلام وقومه، فهو يوم عظيم له فضيلة عظيمة وله حرمة ومكانة قديمة، فنصومه شكرا لله سبحانه وتعالى. وأما صيام اليوم التاسع فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر. والمقصود من ذلك مخالفة اليهود، فيصوم العاشر شكرا لله، ويصوم التاسع مخالفة لليهود، فيفوز بصيامه للعاشر بثواب عظيم وأجر جزيل. قال فيه صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والحديث في صحيح مسلم. فلنعتني بصيام اليوم التاسع والعاشر من هذا الشهر، وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita tentang syarah kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi rahimahullah, maka Syekh mengingatkan kepada kaum muslimin sekalian untuk jangan lupa berpuasa pada hari Asyura dan juga tanggal 10 Muharram, dan juga berpuasa pada sehari sebelumnya yaitu tanggal 9 Muharram. Karena tanggal 10 Muharram yaitu hari Asyura merupakan hari di mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala telah menghancurkan Firaun dan bala tentaranya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya. Dan hari tersebut merupakan hari yang agung dan memiliki kedudukan yang tinggi dalam syariat Islam. Adapun puasa untuk tanggal 9 Muharram sebagaimana disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "La in baqitu ila qabilin la usumanna tasi'." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau seandainya saya hidup sampai tahun depan, ya, saya akan berpuasa pula pada tanggal 9 Muharram, yaitu beserta tanggal 10. Dan ini dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyelisih orang-orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi mereka berpuasa juga pada tanggal 10 Muharram. Oleh karenanya kita menyertakan tanggal 10 Muharram disertakan dengan puasa tanggal 9 Muharram. Karenanya barang siapa yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram dan juga 9 Muharram, maka dia akan mendapatkan dua keutamaan. Keutamaan berpuasa pada tanggal 10 Muharram dan keutamaan menyelisih orang-orang Yahudi. Dan adapun keutamaan pada tanggal 10 Muharram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanatal madhiyah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku berharap dari Allah Subhanahu wa taala dengan puasa hari Asyura 10 Muharram, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa selama setahun sebelumnya." Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. أيها الإخوة المستمعون، لا نزال في كتاب الصبر أو في باب الصبر من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. هذا الحديث يبين فيه نبينا عليه الصلاة والسلام مقاما عظيما من مقامات الصبر الذي ينبغي أن يتحلى به المسلم، وذلك عندما تقع بينه وبين